بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwan fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita bahas hadis Jibril yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiam. Dan pembahasan kita masih berkenaan dengan arkanul iman, berkenaan dengan rukun-rukun iman. Di mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 permasalahan. Yang pertama, iman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya. Salah. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya para malaikat tidak mempunyai kekhususan dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah sedikitpun. Mereka adalah makhluk Allah, tidak mempunyai kekhususan dalam rububiyah apalagi dalam uluhiyah. Nah, sehingga tidak boleh kita meyakini bahwasanya malaikat yang mengatur alam raya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya malaikat yang memberi rezeki bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan rububiyah, uluhiyah hanya hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dalam rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah. Begitu juga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah peribadahan-peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat walaupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kekhususan dalam masalah rububiyah dan dalam masalah uluhiyah, apalagi selain daripada malaikat. Nah, malaikat saja tidak mempunyai kekhususan dalam masalah uluhiyah dan rububiyah, apalagi yang lainnya. Begitu juga para nabi, mereka tidak mempunyai kekhususan dalam masalah rububiyah dan juga dalam masalah uluhiyah. Nah, jika kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak juga kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka dengan senantiasa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kekuatan untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang sifat malaikat, yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun. Para malaikat senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di siang hari, dan mereka tidak malas, tidak bosan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka bukan terbatas dengan 10 malaikat saja, tapi jumlah malaikat sangat banyak. Nah, kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan keadaan malam Lailatul Qadar, wa innal malaikata tilkal lailah aktsar min adadil hatam. Sesungguhnya malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak dari batu kerikil yang ada di bumi ini. Ya. Malaikat lebih banyak dari batu kerikil yang ada di bumi ini. Ketika malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun, begitu juga ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Nah, dengan izin Rabbnya. Yang jumlah mereka tidak terbatas dengan 10 malaikat saja. Dan ada yang lainnya yang menunjukkan tentang jumlah malaikat itu tidak terbatas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang menyebutkan tentang kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mi'raj ke mana? Ke dunia atau ke langit? Ke langit, ke situasi muntah. Nah, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan dalil yang sangat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas langit. Apa dalilnya? Kisah Mi'raj. Nabi SAW Mi'raj ke atas, bukan ke bawah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit, tapi perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Nah, walaupun berada di atas arsy-Nya, Allah tidak butuh kepada arsy-Nya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama. Diangkat kepadanya Baitul Ma'mur di langit. Di mana di Baitul Ma'mur ini yusalli fihi kulla yawmin 70 alf malaik. diperlihatkan Baitul Ma'mur kepada Nabi SAW di langit. Di Baitul Ma'mur ini setiap harinya ada 70 ribu malaikat yang sholat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Apabila mereka keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya. Ya. Setiap harinya berapa? 70. Yang keluar tidak kembali lagi. Nah, bisa kita itu. Nah, terbatas. Banyaknya jumlah mereka. Nah, sehingga beriman kepada malaikat ini mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman dengan wujud mereka. Mereka itu ada. Mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dengan malaikat yang kita ketahui namanya. Seperti Jibril, nah, Mikail. Dan juga beriman terhadap malaikat yang kita tidak mengetahui maknanya secara global. Ada malaikat yang kita ketahui maknanya, namanya, dan ada malaikat yang kita tidak mengetahui namanya. Semuanya kita iman. Nah, malaikat yang kita ketahui namanya disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, seperti Jibril misalnya, Mikail. Nah, Israfil, kalau Israfil, ini khilafnya ada pada ulang. Ya, supaya mengatakan malaikatul maut. Nah, malaikat pencabut nyawa. Penamaan Israfil diperselisihkan. Nah, yang jelas nama-nama malaikat yang kita ketahui namanya tidak iman. Begitu juga malaikat-malaikat yang kita tidak mengetahui namanya, kita pun mengimaninya secara global. Yang ketiga, kita beriman terhadap malaikat yang kita ketahui dari sifat mereka. Seperti sifat Jibril alaihissalam, Nabi SAW pernah mengkhabarkan bahwasanya beliau pernah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk asli malaikat Jibril memiliki 600 jenah. Ada 600 sayap. Nah, qasad al-ufuq yang menutupi ufuk. Ini bentuk asli malaikat Jibril. Nah, dan Rasulullah SAW pernah melihat bentuk aslinya. Memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Dan juga malaikat kadang-kadang bisa menjelma dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang manusia. Sebagaimana dalam hadis yang kita sedang bahas ini. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah besar berkumpul bersama para sahabatnya, datang seseorang yang berpakaian serba putih. Nah, yang rambutnya serba hitam. Tidak nampak perjalanan, bekas perjalanan padanya. Ternyata orang ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menjelma menjadi manusia. Nah, begitu juga ketika malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menjelma menjadi manusia. Nah, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjamunya dengan menyembelih seekor anak sapi, ketika dihidangkan kepada malaikat tersebut, mereka tidak memakannya. Nah, sampai kaget malaikat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kenapa? mereka tidak memakan. Kemudian mereka menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam menjelma menjadi manusia. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menjelma menjadi manusia. Nah, dan hendaklah kita mengimani sifat-sifat mereka. Yang keempat, kita beriman terhadap malaikat yang kita ketahui amalan-amalan mereka secara terperinci, dan juga beriman terhadap amalan-amalan mereka secara global, secara umum, di mana amalan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di siang hari, tanpa ada bosan-bosannya, tanpa ada malas-malasnya. Ini sifat malaikat. Nah, tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Bertasbih di malam hari, bertasbih di siang hari, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada malas-malasnya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat mereka secara umum. Nah, jadi sebagian malaikat ada yang mempunyai tugas-tugas secara khusus. Seperti malaikat Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Nah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Nah, Mikail, apa tugasnya? Di antaranya menurunkan hujan. Nah, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Israfil, apa tugasnya? Meniup tangkal ketika tegaknya hari kiam. Nah, dan juga malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa manusia. Ada juga malaikat yang tugasnya menjaga neraka. Ada malaikat yang tugasnya untuk menjaga surga. Ada malaikat yang diberikan tugas untuk meniupkan ruh pada janin-janin yang ada di kandungan ibunya ketika berusia 4 bulan. Nah, ada juga malaikat yang diberikan tugas untuk mencatat amalan-amalan setiap orang. Nah, ini antara tugas-tugas yang khusus kepada sebagian malaikat-malaikat. Secara umum, tugas mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beriman kepada malaikat ini memberikan buah yang sangat mulia. Di antaranya kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kekuatan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan satu kaidah, fa inna 'azamatul makhluq min 'azamatil khaliq. Sesungguhnya keagungan makhluk ini di antara keagungan Al-Khaliq yang menciptakannya. Kita lihat tadi malaikat. Nah, memiliki sayap 600 sayap. Dan malaikat sebutkan Allah Subhanahu wa taala bentuk aslinya ja'il malaika uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menciptakan malaikat yang memiliki sayap-sayap 2, 3, 4. Nah, bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Keagungan makhluk ini menunjukkan keagungan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari beriman kepada malaikat, Syukrullah ta'ala ala inayati bi bani Adam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perhatiannya kepada manusia. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas-tugas kepada malaikat untuk menjaga amalan-amalan manusia, mencatat amalan-amalan mereka dan yang lainnya dari kemaslahatan-kemaslahatan untuk hamba itu sendiri. Nah, faedah yang ketiga dari beriman kepada malaikat, mahabbatul malaikat, mencintai malaikat, dikarenakan mereka telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita hendaklah mencintai mereka. Maka adu walillah wa malaikatihi wa rasulihi fa inna allaha adu lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi rasulnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memusuhi orang-orang yang kafir. Allah tegaskan orang yang memusuhi malaikat, dia adalah orang kafir. Nah, orang-orang Syiah, mereka memusuhi, membenci kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, sampai mereka mengatakan khana Jibril. Jibril itu khianat. Jibril khianat, kata mereka. Harusnya Jibril menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, ini menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelancangan terhadap malaikat. Sehingga Allah tegaskan, barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi rasulnya, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Ini merupakan dalil bahwasanya orang yang memusuhi malaikat, dia adalah orang kafir. Nah, hendaklah kita mencintai mereka, dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang-orang yang menyimpang, mereka mengingkari bahwasanya malaikat itu memiliki bentuk. Nah, mereka mengatakan malaikat itu tidak ada bentuknya. Malaikat hanya merupakan ibarat, hanya merupakan ungkapan dari kekuatan baik. Nah, sebagaimana syaitan, sebagaimana iblis, tidak ada bentuknya, hanya merupakan ibarat dari kekuatan yang jelek. Ini ucapan orang-orang yang tidak mempercayai adanya malaikat. Nah, mereka orang-orang yang menyimpang dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan keyakinan yang demikian, mengingkari adanya malaikat, menyatakan malaikat itu hanya ibarat dari kekuatan baik, berarti telah mendustakan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan ijma, kesepakatan kaum muslimin. Nah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang malaikat, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba'. Nah, ja'il malaikati rusula uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Disebutkan dengan jelas, memiliki sayap, ada yang dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat bukan sekedar ibarat dari kekuatan yang baik. Akan tetapi malaikat itu benar-benar ada wujudnya, ada jasadnya. Nah, berbentuk disebutkan memiliki sayap di antara bentuknya. Nah, ayat yang lain Allah mengatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nah, dan kalau seandainya engkau melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, para malaikat memukul wajah-wajah mereka, memukul punggung-punggung mereka. Nah, yang memukul ini tentu memiliki bentuk, bukan sekedar ibarat. Allah sebutkan memukul wajah-wajah orang kafir, memukul punggung-punggung orang kafir, memaksa supaya rohnya keluar. Nah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu batitu aydiyahum akhriju anfusakum. Dan kalau seandainya kau melihat ketika orang-orang zalim dalam sakaratul maut, maka malaikat membentangkan kedua tangannya dan mengatakan keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, dipaksa untuk keluar. Nah, membentangkan tangan ini merupakan sifat bagi makhluk yang memiliki bentuk. Nah, dan juga hadisnya lainnya ucapan malaikat terhadap para penduduk jannah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu dan mengatakan salamun alaikum bima sabaqtum fa ni'ma uqbad dar, kesejahteraan, keselamatan baik kalian disebabkan kesabaran kalian, maka sebaik-baik tempat yang Allah siapkan adalah jannah. Nah, begitu juga hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang, maka Allah memanggil Jibril, dipanggil Jibril. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu berbentuk. Nah, ada tangan, memiliki jasad, bukan ibarat dari kekuatan baik. Kalau ibarat dari kekuatan baik, niscaya dia akan sebutkan kata memanggil. Allah memanggil Jibril. Kalau memanggil, jelas memanggil makhluk yang memiliki bentuk. Nah, Allah memanggil Jibril dan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah olehnya. Maka Jibril itu mencintainya. Kemudian Jibril memanggil para penduduk langit yang lainnya dan mengatakan semuanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintai oleh kalian, dan mereka pun mencintainya. Nah, sifat cinta ini merupakan sifat makhluk yang memiliki bentuk. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah. Apabila di hari Jumat, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada malaikat. Yaktubun al-awwal fal awwal, mencatat siapa yang lebih dahulu datang. Nah, dicatat terus oleh malaikat. Sifat mencatat ini pada makhluk yang memiliki jasad. Walaupun kita tidak memiliki, tidak mengetahui bagaimana jasadnya. Nah, dikatakan mereka adalah makhluk yang gaib, tidak terlihat oleh kita. Yang jelas kewajiban kita beriman dikarenakan Allah dan Rasulnya mengkhabarkan. Dan di antara ciri orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang takwa, mereka yang beriman terhadap perkara yang gaib. Nah, mereka perkara yang gaib bagi kita, kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi dikarenakan Allah dan Rasulnya yang memberitakan, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nah, di antaranya ketika hari Jumat, maka pada setiap pintu-pintu masjid ada malaikat mencatat siapa yang datang di awal, siapa yang datang di awal. Nah, pada jalasa imam tawu suhufa, apabila imam telah datang, khatib telah datang, maka melipat lembaran catatan amalan tersebut. Waja'u yastami'una dzikra, dan malaikat datang untuk mendengarkan khutbah. Ya. Jadi ini tabi, peringatan. Kalau sholat Jumat, jangan kita datang terakhir, apalagi imam sudah naik mimbar. Nah, kalau imam sudah naik mimbar, mereka sudah mendengarkan, tidak mencatat lagi ketika itu. Tidak mencatat pada setiap pintu masjid. Nah, dan juga keutamaan, ketika seorang datang pada jam pertama untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, seakan-akan berkorban apa? Unta. Pada jam kedua seakan-akan berkorban sapi. Jam ketiga seakan-akan berkorban kambing yang bertanduk. Jam keempat seakan-akan berkorban ayam. Jam kelima berkorban apa? Telur. Jam keempat dapat apa? Dapat telur. Halo Ustaz. Kurang semangat kita. Nah, melemahnya keimanan kita. Kita mencukupkan dengan telur saja cukup. Nah, enggak ada semangat yang kuat untuk mendapatkan yang lebih baik. Warahmatullahi. Orang yang semangat dalam melaksanakan amalan ini menunjukkan dia cinta terhadap amalan tersebut. Sementara orang yang bermalas-malasan melaksanakan suatu amalan, ini merupakan dalil pertanda dia kurang senang terhadap amalan tersebut. Bisa jadi dia benci terhadap amalan tersebut. Nah, sehingga kita mencintai amalan-amalan soleh. Kalau kita sudah mencintai amalan soleh, kita akan berlomba-lomba, akan segera untuk melaksanakannya. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu mempunyai jasad, mempunyai jisim. Nah, bukan ibarat dari kekuatan kebaikan. Ya. Sebagaimana pernyataan orang-orang yang menyimpang, yang mereka mengingkari adanya malaikat, dan mereka menyebutkan malaikat itu enggak ada wujudnya. Malaikat itu hanya ibarat dari kekuatan yang baik, sebagaimana setan ibarat dari kekuatan yang jahat. Pernyataan-pernyataan yang batil, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma kesepakatan kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah mungkin untuk rukun iman yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Kita tadi bahas tentang iman kepada apa? Kepada malaikat. Nah, jika hendaknya kita mengetahui kandungan iman kepada malaikat. Bukan sekedar kita mengetahui saja rukun imannya, tapi hendaklah di samping kita mengetahui rukun iman ini, kita pun merealisasikannya dan tahu makna apa dari rukun-rukun iman tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan barakallahu fiik. Seperti makhluk yang lainnya, malaikat tapi hidup ada. Jadi seperti manusia yang mati juga mengalami mati, merasakan mati. Nah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mengatakan setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kehancuran, kematian. Adapun wajah Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala tetap. Yang memiliki kemuliaan. Nah, sehingga semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi ayat yang lain ada pengecualian illa ma yasha Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak hancur, tidak binasa. Di antaranya surga, neraka. Nah, tidak akan hancur. Surga dan neraka sudah ada. Dan ketika hari kiamat tidak akan hancur. Nah, ini antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak hancur, tidak binasa. Dan juga di antara malaikat, sebagian mengecualikan malaikat yang meniup apa? Tanda kepala. Nah, tidak ada pengecualian yang lain. Sampai para ulama mengecualikan 7 atau 8, walau alam mungkin kita insyaallah bahas pada tempat lain. Nah, tentang iman kepada hari akhir insyaallah. Allah taala. Jadi ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikecualikan. Nah. Orang-orang yang mendapatkan doa yang berbeda, barangkali bisa dijelaskan amalan-amalan tertentu yang dengan amalan tersebut yang amalannya mendapatkan doa yang berbeda. Teh, pada apanya orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, nah, maka para malaikat itu mendoakan kebaikan kepada. Tapi ada beberapa amalan-amalan yang disebutkan secara langsung oleh Nabi SAW. Di antaranya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, fa innal alima yastaghfiru lahu kullu ma fis samawati wal ardi hatta al-hitam fi jawfil ma. Rasul mengatakan seorang alim, seorang berilmu, seorang menuntut ilmu, maka semua makhluk yang ada di langit, di antaranya siapa? Mereka. Dan makhluk yang ada di bumi memohonkan ampun, mendoakan ampunan untuk seorang alim, untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, sampai ikan yang ada di perairan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian juga amalan yang lainnya, di antaranya sedekah, didoakan oleh malaikat. Nabi SAW mengatakan ma min yawmin yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah suatu hari yang didapati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan ada dua malaikat yang turun padanya. Salah satu di antara keduanya mendoakan kebaikan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan malaikat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganti ya kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kebaikan. Ya, salah satu di antara yang lainnya mendoakan kejelekan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kemusnahan, kehancuran harta orang yang menahan-nahan hartanya, bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkannya jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kadang-kadang malaikat mendoakan kebaikan kepada sebagian manusia dan kadang-kadang mendoakan kejelekan kepada sebagian manusia yang lainnya. Nah, kita pernah dengar hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah naik mimbar tiba-tiba mengatakan amin amin 3 kali. Ya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa tiba-tiba engkau mengatakan amin amin sampai 3 kali? Maka Rasulullah menyebutkan, datang kepada aku malaikat Jibril. Nah, dan mengatakan rogima ankum ri'in dukirta itmahu ismak walam yusalli alaik. Mudah-mudahan seorang mendapatkan kecelakaan, kehinaan. Orang yang disebutkan namamu tapi tidak mengucapkan salawat kepadamu. Nah, kul amin. Kata malaikat tersebut, katakan amin. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Doa kejelekan dari malaikat. Mendoakan supaya terhina. Nah, supaya celaka orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW tapi tidak mengucapkan salawat kepada. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, rogima anfum ri'in dakhala Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seseorang, rendahlah seseorang masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Orang yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbanyak amalan, menjauhi kemaksiatan, doakan kejelekan oleh malaikat supaya hina, supaya celak. Katakan amin wahai Muhammad, aku pun mengatakan amin. Nah, yang ketiga, rogima anfum ri'in adroka abawaihi au ahadahuma falam yudakhilhul jannah. Nah, celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam jannah. Nah, ucapkan amin wahai Muhammad, aku pun mengatakan amin. Ya, ini bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Padahal berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Ya. Tapi ketika tidak memanfaatkannya, justru dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, berbuat acuh tak acuh kepada kedua orang tuanya, menyakiti orang tuanya dengan ucapan dan lisannya, didoakan oleh malaikat supaya celaka, supaya binasa. Malaikat yang mendoakan, yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Doa yang mustajab. Ya. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Malaikat mendoakan kebaikan. Ada juga beberapa amalan-amalan di mana malaikat mendoakan kejelekan kepada nah, Allahu a'lam bissawab. Nakdafi ilaman alhamdulillah. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.